bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Oh, di mana kawan dulu, kawan dulu yang sama berjuang, oh kawanku. Inilah kisahku semalam di Malaysia. Diri rasa sunyi, aduhai nasib, apalah daya. Aku hanya seorang pengembara yang hina. Kekasih hatiku pun telah pula hilang, hilang tak berkesan. Aduhai sayang, apalah daya. Cinta hampa, hidupku pun merana.